dosa kita, bukan menyalahkan Allah, takdir Allah. Terus demikian seorang muslim, sehingga akan menjadi baiklah hidupnya dan terbimbing hidupnya. Walhamdulillahirrabbilalamin, selesai pembahasan ya, macam-macam takdir ya, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam dalil Alkitab was sunnah. Taib naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan ucapan Imam Ahmad berikutnya setelah beliau menyebutkan tentang anwa' al-qadar. Taib Syekh Rabi menyebutkan tentang jenis-jenis takdir, kemudian melanjutkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa'alayhi al-imanu bihi wa taslimu lahu mithlu hadithi as-sadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar wa mithlu ahadithi ar-ru'yati kulliha wa inna'at 'anil asma' wastauhasha minha al-mustami'u fa innama 'alayhi al-imanu biha wa alla yarudda minha harfan wahida wa ghayriha min al-ahadith al-ma'surat 'anil thiqat. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian mengingatkan kepada kita semuanya tentang bagaimana thariqah, jalan ahli sunnati wal jamaah di dalam bermuamalah dengan setiap berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bermuamalah dengan berita-berita dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Kita sebagai seorang muslim ya, wajib mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in wa tabi'u tabi'in. Dan ini adalah tariqah ahli sunnati wal jamaah di dalam bermuamalah, mensikapi berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sikap ahlu sunnah? Kalau ada berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mereka tidak menolaknya sedikitpun. Wala harfan wahida, walaupun satu huruf. Tidak menolak berita-berita tersebut, walaupun satu huruf. Apalagi kemudian satu kalimat, apalagi satu hadis penuh. Jangankan satu hadis, satu huruf saja tidak ditolak oleh ahli sunnati wal jamaah. Selalu menerima berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Dan berita-berita dari Nabi itu, terkadang ada berita-berita yang akal kita tidak sampai kepadanya. Ada berita-berita yang kita faham. Ada berita-berita yang akal kita tidak sampai atau belum memahami. Demikian pula halnya ketika ahlu sunnah berhadapan dengan hadis-hadis yang dia belum memahaminya. Kalaulah dia belum faham dan akal dia tidak sampai, itu bukan menjadi alasan untuk dia menolak berita Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, akal saya tidak faham, tidak sampai, saya tolak, alasannya tidak sesuai dengan akal saya. Atau dengan alasan yang lain. Jadi ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah menolak berita Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun akal mereka tidak sampai, belum memahaminya. Karena memang agama ini tidak dibangun di atas akal. Nah, yakni yang sesuai dengan akal diterima, yang tidak, tidak. Tidak seperti itu. Tetapi agama ini dibangun di atas nusus, dalil Alkitab wa sunnah. Iya. Tidak pula dibangun di atas ro'yu, pendapat-pendapat manusia. Kalau tidak sesuai dengan akal saya, pendapat saya tidak saya terima. Tidak sesuai dengan perasaan saya, kemudian tidak diterima. Iya. Ada sebuah ucapan yang sangat masyhur dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang khulafa ar-rasyidun, salah seorang dari 10 yang dijamin diberi kabar gembira dengan jannah, menantu Nabi alaihi salatu wassalam wa ahlu baitihi. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kurang lebih, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffain aula min a'lahuma." Seandainya agama itu semata-mata dengan akal, niscaya mengusap bagian bawah sepatu, khuffain, itu lebih utama dan lebih pantas daripada mengusap bagian apa? Atasnya. Yakni Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah, keringanan bagi kita kalau kita sudah berwudu dan sempurna wudunya, ya, sempurna wudunya sampai selesai, kemudian setelah itu memakai sepatu atau khuffain, ya, seperti tentara misalnya memakai sepatu, ya. Memakai sepatu dalam keadaan apa? Suci. Kemudian batal di tengah apa namanya? Perjalanan. Maka syariat mengizinkan, memberikan rukhsah untuk berwudu tanpa melepas apa? Khuffain. Berwudu seperti biasa, berkumur sekaligus menghirup air dan mencuci muka, tangan, kepala, dan ketika akan mencuci kaki tidak perlu melepas apa? Ya, sepatunya, yaitu dengan mengusap. Dan yang diusap adalah bagian atasnya. Kalau ini sandal, ini sepatu, yang diusap bagian apa? Atasnya, bukan bagian bawahnya. Bukan bagian apa? Bawahnya. Di situ Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'yi," seandainya agama itu semata-mata dengan ra'yu, dengan akal, niscaya yang lebih pantas untuk diusap adalah bagian apa? Bawahnya. Karena bagian bawah itulah yang menyentuh apa? Kotoran, bukan bagian atasnya. Tetapi karena agama itu dibangun di atas dalil, dibangun di atas berita dari Allah dan Rasulnya, sudah, Rasul mengatakan demikian, tinggal dilaksanakan. Tidak kemudian menolak karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Tidak sesuai dengan ro'yu. Ini maksud dari disebutkannya masalah ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bagaimana seorang muslim, ya, bermuamalah dengan berita-berita Nabi. Dan ternyata para sahabat seperti itu. Subhanallah. Ya. Apa saja yang diberitakan oleh Rasul percaya. Mereka melihat atau tidak melihat. Mendengar atau tidak mendengar. Tahu atau tidak tahu. Pernah suatu saat sahabat sedang kumpul bersama. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Suara benturan yang sangat keras. Benturan yang sangat keras. Kemudian Rasul bertanya, "Tahukah kalian apa itu?" Tidak ada sahabat yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan itu adalah suara batu yang dilemparkan dari ujung neraka, dari bagian atas neraka, sekian puluh tahun yang lalu. Baru sampai di dasarnya sekarang ini. Dan itu suaranya. Neraka itu perkara yang gaib ya atau tidak? Dan sudah ada neraka itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan sebagian perkara yang gaib kepada para sahabat. Itu pun mereka tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suara batu yang baru saja sampai di dasar neraka. Dalamnya neraka. Baru sampai di dasarnya. Tidak ada di antara sahabat yang mengatakan, mana neraka itu? Kan tidak. Langsung mereka apa? Membenarkan. Wabillahi taufiq. Karena agama itu tidak dengan, bukan semata-mata akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak bisa dilihat kemudian tidak diimani. Wabillahi taufiq. Termasuk dalam masalah ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa man lam ya'rif tafsirul hadis. Dan kalau seorang tidak tahu tafsir sebuah hadis, belum faham makna sebuah hadis, wa yablughu 'aqluhu, dan akalnya belum sampai, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Ya. Perkara ini sudah dicukupkan dan telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni apa yang dikabarkan oleh Rasul ini hak. Hak benar. Apakah kamu tahu tafsirnya atau kamu tidak tahu apa? Tafsirnya. Ya. Akalmu sudah sampai atau tidak sampai akalmu. Yang jelas ini sabda siapa? Rasul. Berita Rasul alaih salatu wassalam. Mesti hak. Mesti benar. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ada memang beberapa perkara yang akal ini tidak mungkin mencapainya. Tidak mungkin mencapainya. Indra ini tidak mungkin mencapainya. Memang tidak mungkin. Ya. Tentang bagaimana sifat neraka. Ya. Tidak tahu kita. Kecuali hanya apa yang kita baca dalam apa? Ayat, dalam hadis. Ya. Mizan, timbangan amalan juga demikian. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam, tidak tahu. Ya. Buku catatan akan dibagi nanti pada hari kiamat. Tidak mungkin sampai akal kita. Bagaimana bentuk buku catatan tadi? Yang seperti ini jangan dipaksa. Karena kita tidak mungkin mampu untuk mencapai ke sana. Ada perkara-perkara yang akal kita terbatas. Tidak mungkin mencapai kepada hakikat itu. Maka ingat firman Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kita ini kecuali apa yang dimampui. Allah hanya mengabarkan akan dibagi buku catatan. Sudah. Yang kita mampu adalah mengimani. Adapun kemudian bagaimana bentuk buku catatan itu, ya, bagaimana timbangannya, seberapa besarnya, yang jelas kita hanya meyakini timbangan amal itu sangat besar. Dalam hadis dikatakan seandainya langit dan bumi diletakkan di salah satu anak timbangannya. Berarti langit, bumi dan seisinya bisa masuk di salah satu anak apa? Timbangan. Berarti besar. Wa la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah pada salah satu anak timbangan. Ya. Sangat besar. Ya. Adapun bagaimana bentuknya, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita hanya bertugas untuk mengimani. Kata Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ba'du nusus qad la tafhamuha wa la tudriku, atau ma la tudraku ma hiya al-hikmatu wal ghayatu minha. Sebagian nusus, sebagian dalil Al-Qur'an atau sunnah, ya, engkau tidak faham, tidak bisa mencapai hikmahnya, hikmah di balik itu. Ya. Wa ma huwa sirru min waraiha, dan apa rahasia di balik itu. Sebagian nusus kita enggak tahu. Ya. Fa alaika bil imani wat tasdiq. Tugas kita hanya satu, yaitu kamu mengimaninya dan kamu apa? Membenarkannya. Titik. Li'anna hadza muqtadhal iman. Karena inilah muqtadhal iman, inilah konsekuensi iman. Kalau memang kamu mengatakan sebagai orang yang beriman, yang namanya orang yang beriman percaya, membenarkan semua berita dari Allah dan Rasul. Kamu faham atau tidak faham? Kamu tahu hikmahnya atau tidak tahu apa hikmahnya? Iya. Wabillahi taufiq. Sebagian hikmah kadang kita ketahui. Dan banyak hikmah yang masih menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat, ya, ketika mendapatkan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk memasukkan lalat ketika masuk ke dalam bejana. Kalau ada lalat yang masuk dalam bejana, masukkan, celupkan sekalian itu. Kemudian buang. Buang lalatnya. Ya. Nabi menyebutkan hikmahnya. Ya. Fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhari shifa. Karena pada salah satu sayap lalat itu ada penyakit dan satu sayap yang lain ada apa namanya? Penawarnya. Dan kalau dicelupkan maka akan keluarlah penawarnya sehingga tidak akan membahayakan. La yadur. Tapi itu sudah disebutkan hikmahnya saja, masih ada orang yang tidak apa? Percaya. Subhanallah. Masih saja ada orang yang tidak apa? Percaya. Sampai dengan lantangnya mengatakan, saya lebih percaya dengan ucapan tabib, doktor, daripada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Wal'iyadu billah. Lalat, hewan di tempat-tempat kotor, masak masuk ke dalam apa? Ya, bejana, dalam cangkir, kita disuruh nyelupkan. Kemudian setelah itu dibuang dan diminum air itu. Bukankah Rasul sudah menyebutkan hikmahnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit dan satu sayap yang lain ada penawarnya. Itu saja yang sudah disebutkan hikmahnya. Masih ada orang yang tidak apa? Mengimani. Na'udzubillah min dzalik. Dan adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pernah kita ulang-ulang hal ini di majelis kita. Di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah menyebutkan hadis ini. Dan beliau menyebutkan ada salah satu jurnal penelitian ilmiah yang meneliti tentang sayap apa? Ya, lalat ini. Ternyata betul salah satu sayapnya ya, mengandung penyakit dan sayap yang lain mengandung apa? Penawar. Dan kalau diselupkan betul-betul keluar apa? Penawarnya. Ya. Apakah harus menunggu ada penelitian ini? Kemudian Anda beriman? Tidak. Seorang muslim, seorang mukmin ketika sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mengimani semua berita dari siapa? Rasul alaihi salatu wasalam. Dan yang seperti ini banyak hadis yang kita tidak apa namanya? Bisa mengindra, tidak bisa mendengarnya. Sebagian hikmah kita ketahui, sebagiannya tidak kita apa? Ketahui, banyak yang seperti itu. Ya, apalagi perkara-perkara gaib. Sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan. Iman kepada Allah termasuk perkara yang apa? Gaib. Iman kepada malaikat perkara yang gaib. Iman kepada kitab-kitab Allah juga perkara yang gaib. Iman kepada Rasul-Rasul Allah juga perkara yang gaib. Ya. Kita tidak bertemu dengan Nabi Musa, tapi kita mengimani ada Nabi yang bernama Nabi Musa. Kita tidak menyaksikan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ya, ke Laut Merah, kemudian terbelah Laut Merah itu dalam keadaan ombak demikian besar ya, di kanan kiri, tetapi di tengah jalan yang kering. Kita tidak menyaksikan, tetapi kita apa? Mengimani. Ya. Taib. Kalau semuanya dengan akal, berita ini juga harus ditolak. Mosok. Ya. Tongkat dipukulkan kemana? Ya. Ke laut terbelah. Wah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini berita lebih besar, lebih berat daripada lalat dimasukkan ke mana? Ya. Dan semuanya sama. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu mengimani ini juga mengimani ini. Karena semuanya berita dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Masa api tidak panas Nabi Ibrahim. Ya, enggak apa-apa. Ya. Enggak bisa seperti itu, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fa'alaika bil imani wat tasdiq. Kewajiban kamu adalah mengimaninya. Kewajiban kamu adalah membenarkannya. Karena inilah muqtadha konsekuensi dari iman kepada Allah. Wa muqtadha tasdiq. Dan merupakan konsekuensi. Ya, dari at-tasdiq kamu itu membenarkan Allah Jalla wa'ala. Amanta bil ghaib. Kewajiban kamu adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Amanta bi anna Muhammadan haqqun. Dan kewajiban kamu adalah mengimani bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam hak, benar, tidak ada yang salah. Wa annal Qur'ana haqqun. Kewajiban kamu adalah meyakini Al-Qur'an itu hak, benar. Wa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam juga hak, benar, tidak ada yang salah. Wa annahu la yantiqu anil hawa. Dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Semuanya adalah wahyu dari Allah. Fama arafta falhamdulillah. Kalau kamu tahu hikmahnya, walhamdulillah. Kamu faham, walhamdulillah. Wa ma lam ta'rifhu, dan kalau kamu tidak tahu, fakilhu ila alimihi. Serahkan ilmunya kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Waqad kafak. Sudah cukup itu. Setidaknya kamu wajib mengimaninya dan berdoa kepada Allah untuk memudahkan memahami nusus dalil Alkitab wa Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kalau seorang muslim seperti ini prinsipnya, maka akan tenang hidupnya. Karena setiap saat dia akan berhadapan dengan nusus, dengan berita-berita dari Allah dan dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Idza sami'ta siyahad diyak aw addik addiyaka fas'alullaha min fadlihi fa innahu yara al malaika. Kalau kamu mendengar ayam jantan berkokok, mintalah kepada Allah min fadlihi, keutamaannya, karena dia melihat apa? Malaikat. Ayam ini sedang melihat malaikat. Masa ayam melihat? Ya. Nah, ini sudah urusannya apa? Perkara gaib. Rasul mengabarkan. Ya. Tapi sebaliknya, idza sami'ta nubahal kalb au kilab, kalau engkau mendengarkan lolongan apa? Anjing. Maka mintalah perlindungan dari apa? Syaitan. Ya. Wabillahi taufiq. Dia melihat syaitan. Betapa banyak nusus, nas yang akan kita hadapi setiap saat. Ya. Maka ketika seorang muslim memiliki prinsip ini, maka hatinya akan bersih. Hidupnya akan tenang. Hidupnya akan lapang. Ya. Dan akan Allah mudahkan urusan-urusannya. Tapi kalau sudah mengedepankan akal, sudah mengedepankan perasaan, sempit hidupnya. Dan akan dijauhkan dari jalan kebenaran. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita dengar bersama contoh-contohnya. Mislu hadithi as-sadiqil masduq. Seperti hadis as-sadiqil masduq yang sudah kita bahas, yaitu tentang penciptaan manusia di perut apa? Ibunya. Imani sudah. Jangan buat banyak pertanyaan. Malaikat masuk ke dalam rahim lewat mana? Berarti malaikat itu ukurannya kecil atau besar, kok bisa masuk ke dalam apa? Rahim. Bukan urusan kamu. Urusan kita adalah apa? Mengimani. Wabillahi taufiq. Wa mislu ma kana mislahu fil qadar, dan semua hadis-hadis tentang takdir. Kamu faham atau kamu tidak faham, kamu ngerti hikmahnya atau tidak ngerti hikmahnya, kewajiban kita adalah al-imanu bihi wa tasdiq, mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kemudian beliau masuk ke dalam masalah berikutnya. Yang masalah ini sebenarnya akan dibahas nanti di belakang, ada pembahasan khusus. Tetapi di sini beliau masuk kepada pembahasan ya, sebagai contoh perkara yang kita tidak sampai akalnya, tapi diberitakan oleh Nabi. Maka wajib kita apa tadi? Imani. Wa mislu ahadithir ru'yati kulliha, dan juga contohnya hadis-hadis Nabi tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah dengan mata kepalanya nanti pada hari kiamat. Di sorga kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Sebatas itu dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lebih dari itu. Maka tidak boleh kita kemudian apa? Membayangkan, bertanya bagaimana. La yukallifullahu nafsan illa usaha, akal kita tidak sampai. Tetapi yang diwajibkan untuk kita adalah mengimani berita Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini keyakinan beliau, Imam Ahmad. Keyakinan guru beliau, Imam Syafi'i rahimahullah. Keyakinan guru beliau, Imam Malik rahimahullah. Keyakinan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam. Para sahabat, wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Tinggal kita mau memilih. Silakan. Mau berkeyakinan seperti keyakinan mereka, orang-orang yang telah Allah pilih dan telah Allah beri nikmat, yang kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau kita memilih jalan yang lain. Jalannya orang-orang yang mengatakan, oh tidak mungkin melihat Allah. Padahal Rasul mengatakan, kalian akan melihat Allah. Kita baca keterangan Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wa mislu ahadis ar-ru'yah kulliha, dan juga contoh berita Nabi alaihi salatu wasalam yang kita diuji untuk mengimaninya atau tidak mengimani adalah hadis-hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ai ru'yatullahi fid daril akhirah, maksudnya adalah melihat Allah pada hari akhirat. Bukan di dunia. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Fa'alal abdi, wajib atas setiap hamba, an yu'mina, untuk beriman, bi annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, yura, bisa dilihat, fid daril akhirah, di negeri akhirat nanti, yarahul mu'minun, yang akan dilihat oleh kaum mu'minin. Kaum mu'minin. Dari mana kalian tahu, wahai ahlus sunnah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat? Ahlus sunnah menjawab, kami tahu dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Demikian Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman. Wujuhun, wajah-wajah mereka pada hari kiamat, yauma idzin, pada hari itu, nadhirah, berseri. Diputihkan oleh Allah wajah-wajah orang yang beriman, mereka berbahagia, berseri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat. Itu ayat Al-Qur'an. Dan di dalam bahasa Arab yang namanya nazara ila adalah melihat dengan apa? Mata. Itu dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dengan bahasa apa? Arab. Ila rabbiha nazirah. Nazara ila. Nazara bisa dengan fi. Kalau nazara fi, yakni merenungkan. Melihat dengan apa? Pikiran kita. Itu nazara fi. Tapi kalau nazara ila, tidak ada makna yang lain kecuali apa? Melihat. Bi'ayunina wa absarina, dengan mata-mata kita, penglihatan kita. Ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah mengatakan mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan seperti itu, kemudian apakah kita sebagai seorang yang beriman mengatakan, oh tidak ya Allah, tidak seperti itu. Ini bukan jalannya orang yang beriman. Demikian pula hadis-hadis Nabi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang ini. Ya. Hadis-hadis Nabi tentang apa namanya? Kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jumlah hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkan. Ini kalau dalam ilmu mustalah termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir. Dan para ulama mengatakan hadis-hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hadis-hadis yang apa? Mutawatir. Namanya mutawatir, yakni ya, tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenaran hadis itu adalah ucapan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran semuanya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, dari banyak orang, dari awal sampai akhir. Mutawatir. Lebih dari 30 orang sahabat meriwayatkan. Kalau satu jalan saja wajib kita imani, apalagi yang meriwayatkan sekian banyak sahabat. Wabillahi taufiq. Coba renungkan sedikit. Bayangkan Nabi ada di tengah-tengah kita. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Demikian kata Nabi dalam sebagian riwayat. Kalian sungguh akan melihat Allah dengan mata kepala kalian. Itu ucapan siapa? Nabi. Coba dibayangkan. Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian ada orang yang ada di hadapan Nabi. Tidak ya Nabi. Tidak. Tidak seperti itu. Saya tidak percaya. Beradabkah orang seperti ini? Tidak beradab. Nabi itu berkata, berbicara, bersabda dengan perintah siapa? Allah. Wahyu dari Allah. Itu diantara sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita akan bacakan sebagian riwayat. Kita akan bacakan sebagian riwayat. Masih tersisa pembahasan, insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena cukup panjang di sini Syekh Robi berbicara. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan ya, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir bin Abdullah berkata, kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamar lailatan, yani al-badra, faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudhammuna fi ru'yatihi فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Kata Jarir bin Abdullah, suatu saat kami sedang duduk bersama Nabi, bersama para sahabat, fanadhara ilal qamar, di malam hari bulan tampak, karena ketika itu malam purnama. Nadhara ilal qamar, Nabi melihat kepada qamar. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sungguh kalian, innakum, ta'kid ini, innakum, sungguh kalian, tidak ragu-ragu lagi, satarawna, sungguh akan melihat Rabb kalian dengan mudah, sebagaimana mudahnya kalian melihat apa? Qamar. Yang diserupakan oleh Nabi adalah mudahnya kita melihat apa? Allah, sebagaimana mudahnya kita melihat apa? Qamar. Wabillahi taufik. Tidak berdesak-desakan. Semua orang bisa apa namanya? Melihat. Yang ada di ujung dunia sana, yang ada di sini, yang di timur, di barat, semuanya melihat apa? Qamar. Mudah, enggak susah. Enggak berdesak-desakan. Enggak berebutan. Kalian akan melihat Allah dengan mudah, sebagaimana mudahnya kalian melihat apa? Qamar. Kemudian Nabi menyebutkan salah satu sebab agar kita bisa melihat Allah. Ya, melihat Allah itu tidak bisa kecuali orang-orang yang beriman, yang masuk ke dalam apa? Surga. Fa in istata'tum, kalau kalian bisa untuk tidak dikalahkan, yakni untuk selalu melakukan salat sebelum tulu'is syams, sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, dan sebelum tenggelamnya matahari, yakni salat apa? Asar. Faf'alu. Di antara jalan untuk melihat Allah adalah jaga salat-salat kalian. Termasuk diantaranya adalah sholat subuh dan sholat apa? Asr. Jaga itu. Kemudian Nabi membaca firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya, bertasbihlah kepada Allah. Sanjunglah Allah, pujilah Allah. Ya, diantaranya dengan melakukan sholat. Ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya apa? Matahari. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ya, ini contoh, ya, riwayat, ya, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua. Ini tadi hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, yang menunjukkan betul-betul kita akan melihat Allah biiznillah dengan mata-mata kepala kita. Ya. Dan yang namanya melihat bukan berarti meliputi. Ya. Yang namanya melihat bukan berarti apa? Meliputi. Sebagaimana kita melihat langit, melihat atau tidak? Melihat. Tapi meliputi atau tidak? Tidak. Kita tidak meliputi langit. Ya, langit yang tujuh lapis itu, yang demikian luas itu, tidak bisa kita liputi. Tapi kita bisa melihat apa? Langit. Apakah kamu bisa melihat gunung? Bisa. Tapi apakah kamu meliputi gunung itu? Tidak. Ya. Yang namanya melihat bukan berarti meliputi. Yani kaifiyahnya, bagaimananya nanti kita tidak tahu. Kita tugasnya hanya mendengar berita Nabi, diuji kamu percaya atau tidak, itu saja. Bukan kemudian bagaimana ya nanti ya, ya di hari kiamat nanti di surga bagaimana kita melihatnya. Itu bukan tugas kita. Nanti itu. Kaifiyahnya, bagaimananya. Kita hanya mendengar sabda Nabi, diuji iman atau tidak, percaya atau tidak, itu saja. Wabillahi taufiq. Itu tadi hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kemudian hadis yang kedua sebagai contoh adalah hadis Abu Hurairah, disebutkan dalam syarah Syekh Rabi ibn Hadi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nasa qalu, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun? Qalu, la ya Rasulullah. Qala, fa hal tumaruna fis syamsi laisa dunaha sahabun? Qalu, la. Qala, fa innakum tarawnahu kadzalik. Ingat, ini ucapan siapa? Siapa ucapan siapa ini? Rasul. Kalau ucapan saya silakan, kamu ambil atau tidak kamu ambil. Seperti Imam Malik mengatakan, semua orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Semua orang. Illa sahibu hadal qabri, kecuali ucapannya orang yang dikubur di sini. Yani kuburannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap ucapannya Nabi harus diterima. Kalau saya, kata Imam Malik, bisa diambil, bisa tidak. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ucapan saya salah, tidak sesuai dengan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, buang ucapan saya, ambil ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ingat, ini yang di hadapan kita, yang kita dengar bersama, ucapan siapa? Rasul. Maka bermuamalahlah, beradablah dengan baik. Ini ucapan Rasul. Disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Derajat yang paling tinggi dari hadis-hadis sahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, "An-nas qalu." Ketika itu para sahabat pada bertanya kepada Rasul. Mereka bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita nanti bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Pertanyaannya jelas tidak ini? Jelas ya? Para sahabat bertanya seperti itu. "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti pada hari kiamat? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? "Hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun?" Apakah kalian ragu-ragu? Apakah kalian akan saling berdebat tentang bisa dilihatnya qamar, bulan pada malam purnama dan ketika itu tidak ada awan yang menutupinya? Kalian ragu-ragu atau tidak bahwasanya qamar itu bisa dilihat pada malam purnama dalam keadaan cerah tidak ada apa? Awan. Kalian ragu-ragu? Tidak ya Rasulullah. Kita bisa melihat dengan mudah. Rasul tanya lagi. Setelah para sahabat mengatakan, "Lah ya Rasulullah, kita tidak ragu-ragu ya Rasulullah. Kita tidak memperdebatkan bahwasanya bulan itu bisa dilihat di malam purnama ketika tidak ada yang menutupinya berupa awan." Nabi bertanya lagi, "Fahal tumaruna fis syamsi laisa dunaha sahabun?" Apakah kamu dan kalian ini ragu-ragu? Ya. Atau kalian saling memperdebatkan bahwasanya matahari itu bisa dilihat di malam atau di hari yang terang dan tidak ada apa? Ya. Awan yang menutupinya? Para sahabat mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah. Ya. Kita tidak ragu-ragu matahari bisa dilihat di hari yang cerah. Tidak ada awan." Kemudian baru Nabi mengatakan, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Sungguh kalian betul-betul akan melihat Allah kadzalik. Ya. Subhanallah. Demikian jelas di sini Nabi apa? Berkata. Demikian jelas di sini Nabi menjelaskan. Melihat dengan apa ini? Mata. Ya. Nah, ayat sudah kita baca ya, tadi dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Dan juga dua hadis sudah kita dengar. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali dan hadis siapa? Abu Hurairah. Dan tadi sudah kita sebutkan ada berapa sahabat yang meriwayatkan? Lebih dari berapa? 30. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tadi semuanya ya, atau sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang ru'yah di dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dalam kitab tersebut Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang ru'yatullah. Bisa dirujuk, bisa dilihat dalam kitab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan ya membahas kembali pembahasan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan itu sudah cukup tadi ya, dua buah hadis, satu buah ayat sebagai bekal bagi kita untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah ini prinsip dan jalan hidup kita di dalam bermuamalah dengan setiap berita-berita dari Allah dan apa? Rasulnya. Dengan itu seorang akan mendapatkan kebaikan fid dunya, di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ba'da salah, ba'da al-adhan, insyaallah ada tanya jawab dan ada pertanyaan.